Ada yang akan spesial buat kamu semuanya. Dan lagu ini juga memenuhi satu permintaan. Mana ini tadi menunggu? Dari Mas Teguh. Ngawur. Ya. Bukan dari Mas Rohman. Mas Teguh itu. Ini loh atasnya. Oh gitu ya. Kamu. Pak Topo nuwun saya Pak Topo ge. Penyanyi ki anggere jenom beda wong tuwa, Pak. Wale, wong tuwa sing beda sing nom. Menunggu bersama Pantura Live Music. Spesial untuk Mas Rohman ya. Atau Yai Kudus yang punya lagu menunggu. Buat teman-teman dari Rem Community juga. Pacarku jelek.